Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan, sayang. Widuri, indah bagai lukisan. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Setelah tahu apa yang terjadi, sekian lamanya daku hidup seorang diri, kau ingin membalut luka hatiku. Widuri, elok bagai rembulan. Indah bagai lukisan. Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangimu.